العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali kitab shalah dari Bulughul Maram dan kita masih dalam bab sifatus shalah. Hadis yang terakhir pembahasan kita hadis 245 terkait kaifiyah turun untuk sujud. Disebutkan kemarin dari hadisnya Abu Hurairah dari qaul ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabrak kama yabrukul ba'if, jika salah seorang di antara kalian sujud maka jangan turun untuk sujud seperti turunnya unta. Wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi, hendaknya meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu baru kemudian kedua lututnya. Mu'alif juga membawakan hadis dari Wa'il bin Hujr dari fi'il perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Wa'il bin Hujr melihat Rasulullah ketika sujud beliau meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu baru kemudian kedua tangannya. Tapi riwayatnya disebutkan dhaif. Ya. Berarti tinggal satu kaifiyah, yakni meletakkan tangan terlebih dahulu baru kemudian lutut. Khanifidina anzani wa a'azzakumullah. Yang kemarin kita bicarakan hadisnya Abu Hurairah, zahirnya ada pertentangan antara lafaz awal dengan lafaz akhir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wala yabruk kama yabrukul ba'ir, jangan turun untuk sujud sebagaimana unta. Jadi larangan untuk menyerupai unta ketika kita sujud. Kemudian beliau sebutkan letakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Maka sebagian para ulama menyebutkan lafaz ini bertentangan dengan lafaz yang awal. Kalau meletakkan tangan kemudian baru lutut, itulah turunnya unta. Itu persis dengan turunnya unta. Sehingga Ibnul Qayyim rahimahullah dan sebagian yang lain menyebutkan hadis ini maqlub. Hadis ini terbalik. Mestinya fal yadh' rukbatayhi, letakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Dan ini sebagian para ulama berpendapat dengan ini. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, kemarin kita sebutkan ucapan ahlul lughah Al-Azhari dalam Taqribil Lughah. Beliau menyebutkan lutut pada unta dan hewan yang berkaki empat itu ada di depan, beda dengan manusia. Kalau manusia itu lututnya di kaki, kalau hewan terutama unta itu lututnya di depan, di tangannya. Jadi kalau kita ngelihat unta itu kalau turun itu kaki depannya terlebih dahulu yang ditekuk, baru kemudian setelah sempurna turun baru kaki belakangnya ditekuk. Nah, karena lututnya itu ada di depan, ya, lututnya itu ada di tangannya. Maka lafadz ini kalau dikaitkan dengan jadi silugoh ini enggak bertentangan, karena lututnya unta itu ada di depan. Makanya Rasulullah perintahkan letakkan kedua tangan, karena manusia itu tangannya enggak ada lututnya, lututnya di kakinya. Letakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Jadi hadis ini tidak mangklub, tidak terbalik, dan ini yang sahih. Tapi tentunya ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, bagi mereka-mereka yang susah, ya, berat ketika sujud mendahulukan kedua tangannya, mungkin karena apa, fisiknya yang gemuk atau tua atau yang semisalnya, susah untuk mendahulukan tangan ketika sujud, maka boleh kemudian ketika sujudnya mendahulukan lututnya. Nah, yang penting bagaimana dia bisa turun untuk sujud. Nah, ini pembahasan kita terakhir, sifat turun untuk sujud. Baik, sekarang kita akan masuk pembahasan tasyahud. Ya, tasyahud di hadis 246. Baik, siapa? Kemana di sini? Abdul. Baik, Pak. Taib qala al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Ibni Umar, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana idza qa'ada, beliau jika duduk, lit tasyahudi, duduk untuk tasyahud, ya, duduk untuk tasyahud, bukan duduk di antara dua sujud. Ini duduk untuk tasyahud. Beliau jika duduk untuk tasyahud, wada'a yadahul yusra, beliau meletakkan tangannya yang kiri, ala rukbatihil yusra, di atas lututnya yang kiri. Tangan kiri diletakkan di atas lutut yang kiri. Nah, tangan itu kalau mutlak itu ya telapak tangan ini. Diletakkan rukbah. Rukbah itu lutut, bukan fahid. Ya. Kalau fahid itu paha. Nah, ini rukbah berarti ujungnya, ya. Di lututnya. Wal yumna 'alal yumna. Dan tangan kanan diletakkan di lutut yang kanan. Jadi kalau lutut itu yang paling ujung, ya, paling akhir pas. Kalau fahid itu belakang, ya, pahanya. Ini enggak, ini paling ujung, mentok. Wa aqada thalathan wa khamsin. Kemudian beliau membentuk 53. Membentuk angka 53. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau menerangkan bentuk 53 dari bentuk jari Rasulullah tatkala tasyahud itu, itu hitung-hitungan menurut orang-orang Arab, ya. Karena mereka enggak bisa pakai tulisan, maka ngitungnya menggunakan jari jemari, ya. Ngitungnya pakai jari-jari. Nah, Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan wa aqada salasan wa khamsin, beliau menyatakan fahadihi tariqatu hisabiyah indal Arab. Ini hitungan menurut orang Arab. Naam. Yusammunaha hisabal asabi. Mereka menamakannya hitungan jari jemari. Kata beliau, wa nahnu la na'rifuha. Kami enggak tahu. Kami enggak ngerti, kata Syaikh Fauzan. Wala nata'allamha, dan kami tidak mempelajari. Kami tidak mempelajari. Ini kata beliau hafizahullah. Naam. Wa mazala talabatul ilm illa waqtin qaribin yasta'milunaha fi hisabil fara'id. Dan para pelajar itu senantiasa menggunakan ini ya, untuk menghitung warisan. Ya. Jadi enggak pakai tulisan-tulisan hitung-hitungan, tapi menggunakan jari jemari. Jadi beliau menyatakan kami enggak paham dan kami enggak mempelajari. Ya. Baik. Beliau kemudian mengihalahkan, silakan membaca Subul Salam karya Sunani. Ya. Di situ beliau menjelaskan, mencontohkan cara hitung-hitungan menggunakan jari jemari. Nah, cara hitung-hitungan menggunakan jari jemari. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah, al-muhim. Kita sebagaimana Syaikh Fauzan, nahnu na'lamu. Kami enggak ngerti dan kita tidak mempelajarinya. Al-muhim, kata sahabat ini, kata Ibnu Umar, tapi beliau meletakkan, beliau membentuk enam hitungan salasan wa khamsin, 53. Wa asara bi usbihi sababa. Dan beliau mengisyaratkan dengan jari beliau sababa, jari telunjuk. Menggunakan jari telunjuk. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan juga riwayatnya Imam Muslim, wa qabada asabi'ahu kullaha. Ini kaifiyah tangan kanan, ya. Beliau menggenggam seluruh jari jemarinya. Wa asara billati tali al-ibham, dan memberikan isyarat dengan yang sebelahnya ibham, sebelahnya ibu jari. Ya, ini jari telunjuk. Nah. Maka ya khani bidin azani wa azakumullah, untuk tangan kanan ya, para ulama menyebutkan ada beberapa kaifiyah tangan kanan ketika duduk tasyahud. Nah. Di antaranya disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah. Beliau menyebutkan kaifiyatul ula, kaifiyah yang pertama, cara yang pertama, yakbidul asabi al arba'ah, semua empat jari ini digenggam, empat jari. Naam. Illa sababah, empat jari kecuali jari telunjuk, berarti ini kecuali jari telunjuk. Fa'innahu yarfa'uha, diangkat jari telunjuknya. Wa yusiru biha, dan untuk memberikan isyarat ila tauhid, kepada tauhid ketika mengucapkan la ilaha illallah. Nah, sehingga ada sebagian pemahaman kapan isyarat dengan telunjuk itu, ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, baru kemudian mengisyaratkan dengan telunjuknya. Nah, wa ammal asabi thalatha, adapun jari yang tiga mutawaliyah yang berurutan, al-hinsir wal-binsir wal-wusta, ya, jari kelingking, hinsir, binsir, jari manis, wal-wusta, jari tengah, fa innahu yadhummuha, itu digenggam semuanya. Wa kadzalika al-ibham, demikian pula ibu jari. Ya dhummu ma'aha, digenggam dengan tiga ini. Hanya satu yang diisyaratkan. Nah, ini sifat yang pertama. Ini sifat yang pertama. As-sifatu tsaniyah, sifat yang kedua. Annahu yaqbitu tsalasah, digenggam yang tiga. Al-hinsir wal binsir wal wusta, ya, tiga. Wa yarfa'u sababah, diangkat jari telunjuknya. Nah, ini disebut sababah, dari sabun. Sab itu mencela. Karena untuk kalau untuk mencela orang itu pakai ini. Ya, makanya disebut sababah. Kalau untuk marahi orang, mencela orang itu pakai jari telunjuk, bukan pakai gini. Ya, makanya disebut sababah. Nah. Semuanya digenggam tiga. Kemudian sababahnya, jari telunjuknya diangkat. Wayatlaqul ibham, yang ibu jari ini enggak ikut digenggam, dibebaskan. Yutlaqu ibham. Wayatruku maftuhan, dibiarkan terbuka. Wala yaqbidu, tidak digenggam. Jadi ada orang yang tasawuf itu gini. Nah, ini yang enggak ikut gini, ya, kayak tembak. Nah. Jadi ininya enggak ikut didempetkan ke sini. Dia dilepaskan. Ini kaifiyah tsaniyah. Ya. Sifatul tsalitsah. Sifat yang ketiga. Annahu sallallahu alaihi wasallam yaqbitul hinsir wal binsir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menggenggam hinsir wal binsir. Ini jari kelingking dan jari manis. Wa yuhallikul wusta, jari tengahnya dilingkarkan ma'al ibham. Ini digandengkan bikin lingkaran. Ya, jari tengah dengan ibu jari membuat lingkaran. Wa ij'aluhuma kal hilqah, dijadikan seperti lingkaran. Ya. Wa yarfa'u sababatahu, dan diangkat jari telunjuknya. Ini sifat ketiga. Ada tiga sifat. Ya, gini, terus gini, terus gini. Dan yang diingat, jari telunjuknya ini mengarah ke kiblat. Ya. Di banyaknya itu jari telunjuknya itu males, lemes gini, menunjuk ke bawah. Ini keliru, jari telunjuk itu menghadap ke depan, menghadap isyarah ke arah kiblat. Ya. Baik. Ini tiga kaifiyah, ya. Tiga kaifiyah pekerjaan tangan kanan. Tangan kirinya ya cuma gini diletakkan kok tangan kirinya. Enggak ada apapun, yang tangan kanan baru kemudian isyarah. Tinggal para ulama itu ikhtilafnya kapan isyarahnya. Sebagian pendapat tadi menyebutkan ketika kalimatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, baru isyarah. Nah, ada yang menyebutkan ketika lafaz doa. Ketika lafaz doa yad'u biha. Yuharriku yad'u biha, menggerakkannya berdoa dengannya. Nah, ada yang menyebutkan ketika kita mengucapkan lafzul jalalah Allah attahiyatu lillah, ya, kan ada lafzul jalalahnya. Baik. Ini berbagai macam pendapat para ulama. Ada yang berpendapat isyarah itu dari awal sampai akhir, ya, karena ya diubiah doa itu di ujung, doa itu paling akhir sebelum salam, maka isyarah itu sampai akhir. Ya, isyarat itu sampai akhir. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Tapi ini kaifiyah tangan ketika duduk tasyahud, ya, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Nah, dari hadis ini ada faedah yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama, masyru'iyatu wad'il yadain, masyru'iyatu disyariatkan wad'il yadain, meletakkan kedua tangan, ala wasfil madhkur fit tasahud, alal wasfi seperti sifat al-madhkur yang disebutkan fit tasahud dalam tasahud. Masru'iyatu wad'il yadain al-wasfil madhkur fit tasahud, yakni tangan kiri di lututnya, tangan kanan juga di lutut kanan, dan memberikan isyarat ibu jari jari telunjuknya. Baik. Yang kedua, anna zahirahu, bahwasanya zahirnya, annahu la yuf'alu hadha fil julus baina sajdatain, annahu bahwasanya la yuf'alu, tidak dijalankan duduk ini, baina sajdatain, di antara dua sujud. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat duduk di antara dua sujud itu pakai isyarat jari telunjuk. Ini pendapatnya beliau rahimahullah. Duduk di antara dua sujud juga memberikan isyarat jari telunjuk. Ini pendapat beliau rahimahullah. Nah, tapi pendapatnya dhaif. Dhaif. Jadi ini terkhusus duduk tasahud. Naam, tidak mencakup duduk di antara dua sujud. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kemudian dalam sebuah riwayat diriwayatkan yuharrikuha yad'u biha. Rasulullah itu menggerakkan telunjuknya, beliau berdoa dengannya. Sehingga ada sebagian pendapat para ulama, diantaranya Al-Albani rahimahullah, ketika tasawuf itu telunjuknya digerak-gerakkan. Ya. Tapi tetap menghadap ke arah kiblat. Nah, yuharrikuha. Beliau mencontohkan kesalahan orang yang takhrik. Namanya takhrik itu demikian. Ini takhrik. Digerakkan. Dia tetap menghadap ke arah kiblat. Bukan demikian. Kalau ini tuh mengangkat dan meletakkan. Jadi tetap menghadap ke arah kiblat. Sebagian para ulama menyatakan tidak takhrik. Jadi cukup isyarah. Cukup dengan cara isyarat. Isyarah dengan takhrik itu tidak ada pertentangan. Enggak, bagi yang takhrik taib itu ada ulama yang berpendapat demikian, bagi yang hanya isyarah itu juga tidak bertentangan. Taib. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, sehingga yang dijadikan ikhtilaf para ulama itu, kalau memang takhrik, kalau memang jari itu digerakkan gitu tasawuf, kapan menggerakkannya? Sebagian berpendapat indalah fil jalalah, ketika melewati lafaz Allah, ya, baru digerakkan. Jadi, ada yang berpendapat itu ketika doa, ya, digerakkan. Nah, ini ikhtilaful afham. Baik. Ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Nah, sekarang kita masuk tadi kaifiah duduknya, sekarang kita mau apa yang dibaca ketika tasawuf nasawi. Assalamualaikum. Qala wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada kami. Faqala, kemudian beliau menyatakan, idza shalla ahadukum, jika salah seorang di antara kalian salat, falyakul, hendaknya dia mengucapkan, idza shalla ahadukum, ya, jika salah seorang di antara kalian salat, tidak dijelaskan di sini pada posisi di mana doa ini dibaca, tapi zahirnya ini ketika tasahud, ya. Karena Rasul tidak menyebutkan ini, hanya idza shalla, jika kalian sholat. Falyakul, hendaknya kalian mengucapkan attahiyatu lillah, ya. Attahiyatu lillah, tahiyah itu maknanya ta'zim, at-ta'zim. Ta'zim, taib, itu semuanya milik Allah. Tahiyah itu bimakna ta'zim, juga maknanya dawam, terus-terusan, kekal. Taib, at-tahiyatu lillah. Wassalawat, dan salawat, as-salawat bermakna doa, doa. Doa itu semuanya ditujukan kepada Allah. As-salawat ad-da'awat, yang berhak untuk kita sampaikan doa itu hanya kepada Allah. As-salawat juga bisa bermakna sholat yang kita pahami, baik itu sholat fardu maupun sholat-sholat sunnah. Wat-tayibat, at-tayibat, kebaikan. Segala kebaikan, nam, itu milik Allah. Kebaikan dalam hal qaul, ucapan, kebaikan dalam hal amalan, kebaikan dalam hal sifat, thayyibat, semuanya milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, keselamatan atasmu. Ayuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat Allah dan barakahnya. Assalam, assalamu alayka ayuhan nabi. Ini mendoakan agar Rasulullah SAW mendapatkan keselamatan minal adza, dari segala gangguan, dari segala gangguan, baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah wafat. 6. Berdoa kepada Allah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keselamatan dari mara bahaya. Dan terus apa fungsinya ketika Rasul sudah wafat kita doakan assalamu alayka ayuhan nabi. Ini menunjukkan keselamatan Rasulullah meskipun ketika beliau sudah wafat. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan sebuah kejadian. Khalifah bermimpi ada dua orang yang membuat terowongan di bawah tanah sampai menuju makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna untuk mencuri jasad beliau. Ditunjukkan dalam mimpinya dua orang itu. Dan itu sang khalifah bermimpi berkali-kali sampai beliau resah. Beliau pun kemudian ke Madinah. Diminta gubernur Madinah untuk mengumpulkan seluruh orang yang ada di dalam masjid atau yang ada di dalam di kota Madinah. Semuanya diperhatikan satu persatu wajahnya. Ini tidak ada wajah yang dilihat dalam mimpinya. Diminta kembali kumpulkan semuanya, tidak boleh ada yang tersisa. Dikatakan ada dua orang yang tinggal di masjid, yang masih ada dalam masjid. Diminta untuk dikeluarkan dan dihadapkan kepada sang khalifah. Nah, ketika dua orang ini dihadapkan ke sang khalifah, wajahnya persis itu yang dilihat dalam mimpinya. Dan ternyata memang betul, dia kalau malam tinggal di masjid, kalau siang membuat terowongan untuk menuju makamnya Rasulullah guna untuk mencuri jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun ditangkap, kemudian di kuburan Rasulullah dibuat bawahnya itu dipagari dengan tembaga agar tidak bisa dicuri jasad beliau dengan cara lewat terowongan bawah tanah. Ikhwan fiddin anzani wa a'azzakumullah. Ini keselamatan Rasulullah ba'dal maut, meskipun setelah kematian. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada Rasulullah minal adza wal adwa wal udwan, dari gangguan dan permusuhan, baik ketika beliau masih hidup terlebih-lebih maupun ketika beliau wafat. Ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, dan juga termasuk selain salamah minal adza, selamat dari gangguan, termasuk di dalamnya selamatnya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kebid'ahan, dicampur-campuri dengan apa yang tidak berasal dari apa yang beliau ajarkan. Baik. Assalamu alayka. Keselamatan atasmu ayuhan nabi, wahai nabi. Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam ta'liq beliau terhadap kitab Subul Salam Sara Bulughul Maram As-Sunani, beliau memberikan penjelasan. Al-Zahir anna salam bilafdil hitab, zahirnya salam dengan lafad kitab assalamu alayka ayuhan nabi, kana fi hayatihi, itu ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah masih dalam keadaan hidup. Menggunakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Beliau membawakan riwayat dari Ibnu Mas'ud yang disebutkan oleh diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Bab Al-Ahdi Bil-Yamin fi Kitab Al-Istidad fi Sahih Bukhari. Dalam bab Ahdil Bil-Yadain dalam Kitab Istidad dalam Sahih Bukhari, Ibnu Mas'ud menyebutkan wawwa baina dhahranina, beliau dalam keadaan masih di antara kita, masih hidup. Falamma qubidha, dan ketika beliau sudah wafat, kulna, kami menyatakan assalamu, yakni ala nabi, assalamu ala nabi, alaikanya dihilangkan, assalamu ala nabi, yang sebelumnya assalamu alaika ayyuhan nabi. Naam, kemudian dihilangkan assalamu ala nabi. Baik. Ini akhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam, ini yang beliau sebutkan. Beliau sebutkan beberapa riwayat tentang masalah ini. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi ini diucapkan meskipun Rasulullah sudah meninggal. Ya. Beliau bawakan dalil Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika menyebutkan di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan tasahud, beliau mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, dan Rasulullah sudah wafat. Dan itu tidak diingkari oleh para sahabat yang lainnya, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau cenderung berpendapat assalamu ala nabi yang diucapkan setelah Rasul wafat itu ijtihadnya Ibnu Mas'ud. Itu ijtihadnya Ibnu Mas'ud, sehingga pendapat beliau tetap assalamu alayka ayyuhan nabi. Naam. Jadi ikhwan fil din azani wa azakumullah, tentunya kita boleh mengucapkan assalamu ala nabi ya, atau assalamu alayka ayyuhan nabi. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah dan barokahnya. Barokah ziyadatul khairat. Barokah itu maknanya bertambah kebaikannya. Naam. Assalamu alayna, dan salam kepada kami. Wa ala ibadillahi salihin. Setelah salam kepada Nabi, salam kepada dirinya, dan salam kepada hamba-hamba Allah yang saleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, yakni para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Naam. Ini yang disebut dengan lafaz tasahud. Tasahudnya Ibnu Mas'ud. Ini tasahudnya Ibnu Mas'ud. Summa, kemudian setelah membaca tahiyat ini, yatakhayyar minad du'a, silahkan untuk memilih dari doa, ajabahu ilai, yang paling dia senangi, fayada'u, dia berdoa dengannya. Dia berdoa dengannya. Naam, muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari. Baik. Khani fi dina azani wa azakumullah. Pendapatnya Imam Ahmad untuk tasahud awal hanya sampai di sini doanya, tidak pakai solawat. Ini namanya tahiyat. Ini tahiyat ini sampai dua kalimat syahadat. Sehingga setelah itu kalau tasawuf awal ya sudah berdiri. Imam Musyafi'i rahimahullah beliau berpendapat tasawuf awal itu sama dengan tasawuf akhir, sehingga ada solawatnya. Dilanjutkan dengan solawat. Bacaan tasawuf awal itu sama dengan bacaan tasawuf akhir. Ini yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dan tasawuf awal juga ada doanya. Silakan berdoa di situ. Baik, ini ikhtilaf para ulama. Untuk bacaan tasawuf awal dan tasawuf akhir, apakah tasawuf awal itu mencukupkan tahiyat tanpa solawat atau sama antara tasawuf awal dengan tasawuf akhir? Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Tasawuf awal itu hukumnya wajib. Sehingga ketika lupa diganti dengan sujud sahwi. Adapun tasawuf akhir itu rukun, maka dia tidak cukup untuk diganti dengan sujud sahwi. Harus dijalankan. Naam. Muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari. Walin nasai kunna naqulu qabla ayyufrad alaina tasahud. Riwayatnya An-Nasa'i, kami menyatakan sebelum diwajibkan kepada kita tasahud. Inilah yang kemudian dijadikan dalil para ulama, tasawuf itu hukumnya wajib. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Di dalam lafaz yang lainnya, Ibnu Mas'ud beliau menyatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahud." Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengajarkan kepadaku tasahud. Kaffai atau kaffi baina kaffaihi. Tanganku, telapak tanganku berada di telapak tangannya Rasulullah, dipegang. Tangannya belum masuk. Kama yu'allimana surah minal Qur'an. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an kepada kami. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan Al-Qur'an kepada kami. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah, riwayat yang kedua Nasa'i. Itu Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak membawakan secara lengkap. Jadi lengkapnya lafaz ini Ibnu Mas'ud menyatakan, "Kunna naqulu qabla yufradu 'alaina at-tasahhud." Kami menyatakan, kami mengucapkan sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud, "Assalamu 'alallah min ibadihi." Salam kepada Allah dari hamba-hambanya. "Assalam 'ala Jibril wa Mikail." Salam kepada Jibril dan Mikail. Ya. Kemudian Rasulullah menyatakan, la taqul assalam alallah. Jangan kalian mengucapkan assalam alallah. Ya, al-hadith. Kemudian Rasulullah mengajarkan ini, mengajarkan tahiyat kepada Ibnu Mas'ud. Naam. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah. Dan lafaz tasawuf itu banyak. Yang afdol itu lafaznya Ibnu Mas'ud. Nanti ada riwayat dari Ibnu Abbas yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di hadis setelahnya. Lafaz tasawuf dari riwayat yang lain dari Ibnu Abbas. Nah, yang semuanya sahih, semuanya bisa diamalkan. Tapi yang paling afdol lafaz tasahud tidak riwayat Ibnu Mas'ud. Baik. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah. Naam. Wali Ahmad dan riwayat Imam Ahmad, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamu tasahud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud tasahud. Wa amarahu, dan beliau perintahkan Ibnu Mas'ud, ayu alimuhun nas, untuk mengajarkan tasawuf itu kepada umat manusia. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud untuk mengajarkan tasawuf kepada yang lainnya. Nah, baik, dari hadis ini faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, masru'iyatu hadad du'a, disyariatkannya doa ini dalam tasahud. Masru'iyatu hadad du'a. Naam. Dalam tasahud, baik, membaca doa ini. Baik, dan juga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah memberikan faedah yang banyak. Setiap lafaz dari tahiyat itu beliau syarah, beliau ambil faedahnya. Nah, banyak sekali. Baik, insyaallah taala akan kita lanjutkan faedah per lafaz satu persatu yang disebut oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Baik, pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.